السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا ومنهاج حياتنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أعذنا من حر النار وعذاب القبر. الحمد لله dengan kehendak Allah dan taufiknya serta pertolongannya yang senantiasa kepada kita, dapatlah kita mulakan semula pengajian kita selepas daripada kita ramai-ramai menyambut hari yang terbesar bagi kita umat Islam dalam satu tahun, iaitu hari Arafah. Hari yang lebih besar daripada segala hari dalam satu tahun bagi umat Islam. Dan begitu juga kita beramai-ramai pada hari Aidil Adha sebagai ekoran kepada besarnya hari Arafah. Hari Adha iaitu hari raya di tempat kita, maka kita sama-sama bergembira mengadakan solatul Aid dan berseronok dengan keluarga, sahabat, juga sanak saudara, di mana semuanya itu adalah menyebabkan kita terpaksa berhenti satu minggu. Maka mudah-mudahan segala amal kita pada 1 sampai 10 bulan Zulhijjah, juga amal kita khususnya pada hari yang terbesar dan teragung dalam setahun, hari Arafah, juga diterima oleh Allah. Dan juga amal kita pada hari Aidil Adha, juga hari Tashrik yang bertiga selepas itu, daripada takbir, tahmid, tahlil, tasbih dan juga udhiyah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum صالح الأعمال يا أرحم الراحمين يا سميع مجيب. Maka marilah kita sama-sama sambungkan pula risalah pengajian kita yang berhubungan dengan masalah alam barzakh yang kita sama-sama diikuti akan pengajian dari Allah dan Rasul ataupun pengetahuan dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih dan hasan yang kita dapat jadikan sebagai bahan pegangan dan akidah kita yang kuat, asas yang murni, asas yang teguh, yang tidak bercampur lagi dengan perkataan manusia biasa ataupun tidak lagi mempunyai ragu di hati kita tentang kebenaran asas ilmu yang kita berpegang untuk Islam dan untuk apa dia kemuliaan hidup kita sebagai seorang Muslim. Sudah kita sama-sama mempelajari dahulu bahwasanya ruh bagaimanakah ianya dikembalikan kepada kubur dan dipermasukkan dalam jasad yang telah dimatikan Allah itu semula dan kemudian itu disusuli atau diikuti atau diekori dengan persoalan ataupun soal-soal yang tertentu ditujukan kepada mayat ataupun orang mati yang telah dipermasukkan semula ruh ke dalam tubuhnya. Orang mukmin sudah pun kita pelajari bagaimanakah keseronokan orang mukmin yang Nabi SAW pernah bercerita dalam hadis yang statusnya adalah sahih atau sekurang-kurangnya isnad dia itu adalah baik dan rijal dia adalah rijalus thiqat, hadis yang asasnya yaitu keluaran Imam Ahmad dalam musnad dia dan kita ambil di selang-selang celah tu keluaran Abu Daud, keluaran Al-Hakim dan keluaran orang lain lagi sebagai nak menyempurnakan pengertian hadis supaya kita tidak banyak kali mengulangkan satu hadis yang berjenis pula untuk kita. Maka sebaik-baiknya kita campur seperti ini menyebabkan kita boleh faham akan satu cerita dengan lengkap sekaligus. Dan semuanya ini kalau hadis Abu Daud katanya isnad dan hasan, kalau hadis Imam Ahmad katanya dikeluarkan. Hadis Imam Ahmad itu menurut cerita daripada Majma'uz Zawaid dia kata huwa fi sahih wa ghairihi bi ikhtisarin, mana hadis ini dikeluarkan dia dalam kitab sahah-sahah dan lain prasahah dengan jala ringkas. Jadi berarti hadis ini boleh nak berhujah, bukan hadis yang daif dan bukan hadis yang tidak boleh kita nak berpegang dengannya sama sekali, bahkan hadis yang baik. Apalagi Al-Hakim dia kata hadis ini hadis sahah. Maka marilah kita sama-sama mengisi atau mengilmukan pegangan kita yang telah sekian lama kita berpegang. Kita tu sudah lama dah berpegang, kata kita ada seksa kubur, ada soal, tapi kita belum mengilmukan pegangan kita itu dengan ilmu-ilmu asli yang berasaskan kepada asas yang teguh daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sudah tentu akidah-akidah gini kita tidak boleh nak pakar asas-asas yang tahu, asas-asas yang tidak tahu dari manakah datangnya. Kita mesti kena perkukuhkan akidah-akidah kita seperti ini dengan asas-asas yang keras, teguh seperti mana telah kita bentangkan dalam risalah kecil yang berada di tangan semua ahli majlis ilmi, yaitu risalah mengenai dengan alam barzah dan ahwal ahli kubur. Marilah hari ini pula kita sama-sama mengikuti ruh orang-orang kafir pula bagaimanakah keadaannya, maka kita akan sama-sama mendengar nanti insya-Allah taala muka 20. Nah, daripada kitab kecil kita yang barangkali hari ini kita boleh tamatkan dan kita susuli dengan risalah seterusnya kerana kita buat bagi sekat-sekat sekurah-sekurah, kita mengaji sekurah-sekurah, akan susuli dengan kurah seterusnya insya-Allah taala. Nah, عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر هذا satu riwayat وأما الكافر أو المنافق Ada satu riwayat lagi, amma in kana fajiran aw kafira. Satu riwayat lagi, wa ammal munafiqu awil murtad. Satu riwayat lagi, wa ammar rajulus su'. Dan satu riwayat lagi, wa in kana min ahli syakki. Semua tu riwayat yang berlainan daripada perawi hadis yang berlainan, daripada pengeluar hadis juga yang berlainan, tetapi makna dia adalah dekat-dekat. Sama ada al-kafiru, al-munafiqu, al-fajiru, ahlus su', al-murtab, ahlul asyakki, memberi arti ya panggil adik-beradik tu lah belakang pupu boya dia belakang puak-puak tu. Ahli syak, orang kafir, munafik, orang jahat, orang murtab ni orang syak juga. Adik-beradik tu lah. Dia kata, wa innal abdal kafira idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirati nazala ilayhi min as-sama'i malaikatun sudul wujuh ma'ahumul musuh wa yajlisuna min basar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih fa yaqulu ayyatuhan nafsul khabithatu ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح ويخرج منها كأنثى ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ويصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ثم ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره تختلف حتى تختلف فيه أضلاعه زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين السماء ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا قال ثم تعاد فيه الروح ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة حديث yang dikeluar oleh Imam Ahmad dikatakan hadis hasan nombor hadisnya juzuk 4 muka 288 Abu Daud rakam 4127 dan Al-Hakim juz 1 muka 38 dan ia mengsahkan dia hakim itu. Nah. Maksudnya daripada Al-Bara ibn Azib ia berkata salah seorang sahabat cerita ni saya ambil satu getusan daripada cerita panjang Nabi dah cerita atas kubur dengan sahabat dia radhiyallahu anhum baru dulu 2 minggu dulu atau 3 minggu dulu iaitu hubungnya dengan hadis nombor apa dia muka 14 baru ni lah muka 14 hadis panjang tu hubungnya tu lagi ni nah saya getuh ambil wak dua fila kerana panjang doa nak tengok sekaligus tak ada kita getuh ambil wak dua gulung itu nah asalnya satu ya cerita dia ni nah maka daripada Al-Bara ibn Azib ia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya seseorang hamba yang kafir ada satu riwayat seorang hamba yang munafik ada riwayat dengan jalan wa ada riwayat dengan jalan au kafir dan munafik ada satu riwayat lagi kafir ataupun munafik ada satu riwayat lagi hambanya yang jahat ada satu riwayat lagi hamba daripada ahli syak ada satu riwayat lagi orang yang ragu hatinya al-murtad orang yang hati ragu kesemuanya itu memberi arti bahwasanya orang bukan Islam itulah ringkasnya orang bukan mukmin. Dan sesungguhnya saya hamba yang kafir Nabi kata dengan lidah dia sendiri sallallahu alaihi wasallam apabila ia terputus daripada dunia rahlatul wujud wal khulud melalui ala dunia siap maidah dia pergi pada alam seterusnya alam barzakh tu mana putus daripada alam dunia dan menuju kepada akhirat melalui alam barzakh nescaya turunlah kepadanya daripada pihak langit oleh malaikat yang hitam muka-mukanya Allah malaikat atas mari itu malaikat khas untuk cabut nyawa orang-orang kafir dan munafik Allah Allahumma ajirna minan nar bersama-samanya adanya al-musuh al-musuh ni kata ulama ahli bahasa yang kata sejenis kain kasar yang dibuat daripada bulu-bulu kalau hak gapa dia hak mari malaikat hak muka dia putih pemtari minggu dua dulu dua minggu dulu tu waktu tu dia bari kain setengah nak cabut nyawa orang yang beriman hak ni wari kain pesing kasar pesing hak harga murah sekali pesing hak kasar sekali sejenis kain kasar yang dibuat daripada bulu-bulu maka mereka itu duduklah sejauh pandangan mata memandang daripadanya duduk jauh kuat kumpul rombongan malaikat mula-mula kemudian datanglah malaikat malakul maut Israel pun mari malakul maut memari dan ia di kepalanya hak ni masuk rapat di kepala supaya orang mukmin juga ini apa yang ni kafir Israel tulah lah Israel cabut nyawa orang Islam cabut nyawa kafir dan malakul maut tulah maka ia berkata wahai diri yang jahat keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Itulah dia berbahasa dengan bahasa ruh. Kita yang duduk dekat mayat pun tak khabar. Malaikat duduk kata ni. Itu Allah lalang. Sebab kita ni Allah yang Allah Ta'ala tak boleh nampak Allah ni. Allah Ta'ala tak boleh nampak. Kalau Allah Ta'ala tak boleh nampak, nampak. Sebab tu dah duduk berlaku. Hadis ni adalah hadis sahih dah. Tak ada gapa-gapa. Sekurang-kurangnya hasan. Boleh berpegang sebagai suatu dalil. Nak berhujah. Nak bertegak ke atas dalil. Maka hak ni boleh nak bertegak ke atas dia dah. Nah, itu dia. Maka dia kata keluar. Dengan jalan bengis. Ia berkata maka berseleraklah roh dalam jasadnya. Roh pun liar. Berselerak tabuk lari jalan jasad dia. Tak keluar. Tak keluar. Berselerak. Berselerak. Dan di tengah-tengah dia berselerak itu. Dan ia mencabutkan dia atau menyenjahkan dia oleh malakul maut. Seperti mana disenjahkan batang besi keluar dari bulu-bulu yang basah. Batang besi ada orang panggil dalam istilah bahasa Arab as-saqut tu. Ada orang bakar daging panggil tu. Tu saqut. Nah, jadi dagingnya yang lekat malak ia jadi geligi. Batang itu lepas tu. Di celah-celah bulu banyak yang dia basah tu tarik mail kak ya ya apa nampak nampak berjelabu gitulah dekat. Tak comelah. Rangkanya tarik nyawa. Lalu dia kata membaca ayat Nabi baca ayat mana? Ayat kita baca tadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. بسم الله. Aning surah al-A'raf ayat 40 dah. Kalau siapa nak saya lihat surah al-A'raf ayat 40. Maksudnya ayat ni Nabi baca sekiranya lah. Ini ayat kata harus baca ayat sekiranya. Tak ada apa Nabi baca ayat sekiranya juga. Ya tak ambil pala ayat tu di pala ayat tu. Dia baca satu ayat. Dalam hadis sabit daripada penriwayat. Nah, harus baca ayat sekat-sekat. Ada gapa. Tapi tidak menjejahkan makna. Baca sekat-sekat menjejah makna tak boleh. Nah, cukup makna dia. Muktada khobar dah kita siap dah kadah. Jangan baca dia ambil dia khobar kan gapa. Tak boleh lah. Nah, kalau makna dia berhubung dengan muktada tu. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang mendusta, kazzabu. Orang dusta, orang bohong. Bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Orang membohong dengan ayat Tuhan. Orang yang mengatakan ayat Tuhan itu tak benar. Tak sengerti. Dikatakan kazzabu bi ayatina. Wastakbaru anha. Dan mereka itu bertakabur daripada ayat. Maknanya rasa besar. Ayat Quran itu rasa besar. Takabur. Bohong dan takabur. Itu jaga baik-baik. Kita jari daripada jangan we bohong. Jangan we takabur dengan ayat Allah Ta'ala. Bohong betul sih? Mendustakan ayat. Mana ayat kata gini. Kita kata buka ayat ke. Atau kita berlawan dengan ayat ke. Jangan sama sekali. Orang balas ni. La tufattahu lahum abwabus sama'. Tidak dibukakan bagi mereka itu akan pintu-pintu langit. Kata ulama kebanyakan ambil daripada Ibn Abbas belakang ada tafsir ayat ni. Ada setengah kata tak buka pintu langit tu untuk berdoa. Doa dia, doa berapa langit? Tutup. Saya tak terima doa dia. Bil adayah. Ada setengah kata tak buka pintu langit untuk amalan. Amalan dia, amalan molek, saran apa? Tak terima. Pintu langit tak terima. Pintu langit tak buka. Itu riwayat daripada Mujahid. Tapi kebanyakan suk-suk dia Ibn Abbas belakang kebanyakan. Tak jelas malak riwayat daripada Ibn Abbasnya. Iaitu tidak buka pintu langit ni. Untuk kepada? Untuk ruh. Tiga kala doa, amalan, ruh. Tiga-tiga ni. Tujuh langit belakang. Nah doa pun tujuh pada langit. Nah kemudian apa lagi? Ruh pun tujuh di sana. Sama ada satu lagi iaitu amalan juga. Diangkat naik ke langit bukan tiap-tiap pagi petang Senin dan petang pada petang Khamis. Jadi amalan kafir, doa kafir, roh kafir semuanya ditolak. Tidak diterima. Nah, tidak dibuka pintu langit untuk menerima tiga-tiga tu. Jadi ayat ni lebih cenderung kepada makna tidak dibukakan langit untuk terima roh orang kafir ayat ni. Karena dia mari sesuai dengan perkataan atau cerita yang berhubung dengan roh. Nah, inilah hadis yang menjadi dalil kepada Ibn Abbas dalam perkataan dia agak terang sikit. Bahwasanya tidak dibuka ni untuk nak masuk roh. Roh nak masuk tak boleh. Padahal untuk nak masuk roh, roh tak boleh dimasukkan. Itulah langit untuk di dibahaskan untuk diperiksakanlah maksud itu. Untuk diperiksakan. Karena langit ni merupakan satu tempat orang panggil kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat-malaikatnya di langit. Nah, melalui malaikat-malaikatnya di langit. Allah Subhanahu Wa Taala buat suatu office kerja dia lah maksudnya begitu. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana. Ya, kita tak ada bahasa diberitahu belah mana rupa dia. Nah, minas sama'i ilal ardi kepada bumi. Semua yang aruju kemudian dinaik naiklah ia kepadanya pula. Yang aruju ilaihi fi yaumin dalam satu hari. Kana miqdaruhu satu hari. Ya, kamu anggapkan satu hari. Ya, Allah Ta'ala kata itu. Miqdar pada satu hari itu. Al-fasanatin. Iaitu 1,000 tahun yang kamu duduk bila dalam dunia ini. Sehari. 1,000 tahun ni sehari. Kita ni umur kita ni. Nah. Sejak lebih-lebih dalam dunia ni. Kalau nak kira nak akhirat tak. Dah 1,000 tahun tak ada biasa apa 1,000 umur. Apa itu? Paling tinggi 100. 100 salah satu daripada 1,000. Artinya, nah, 2 jel lebih-lebih. Kalau kita nak kira lah sehari 24 jel ni, 2 jel lebih-lebih 1/10. Nah, 1/10. Itulah umur kita. Tuk terik orang umur 100. Sehari umur 60, orang umur 50, orang umur 30. Satu ke? Jel. Ada sungguh tak dapat sejel hidup dalam dunia dalam kacamata dalam perhitungan akhirat. Sikit sangat itulah. Sikit dunia ni. Nah, itu satu lagi langkah yang jelas bahawasanya peraturan dan kerajaan Allah SWT di alam langit. Dan satu lagi mengatakan la tuftahu lahum tu, maknanya tidak dibukakan bagi mereka itu tu akan pintu-pintu langit itu untuk nak masuk syurga. Maksudnya pintu langit sini pintu syurga. Itu dalam kitab Al-Qurtubi. Begitu juga Fathul Qadir. Qurtubi ini ma'ruf. Kitab tafsir Qurtubi. Ada tafsir Syaukani Fathul Qadir. Dia kata, وَقِيلَ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ قِيلَ مَأْنُوت يَدْخُلُونَهَا. Sebab apa? لِأَنَّ الْجَنَّةَ فِي السَّمَاءِ. Kerana sungguhnya syurga itu duduklah langit. Itu qila kata ke dalam pentafsiran ulama-ulama tafsir seperti Al-Qurtubi dan seperti apa lagi seperti Asy-Syaukani dalam kitab dia Fathul Qadir dan Al-Qurtubi dalam kitab dia Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, itu pentafsiran kepada ayat itu. Kalau begitu berarti ayat dia kata wala yadkhulunal jannata tu makna atas kena atas tafsir lah. Atas fasih kepada wala yadukhuluna. La tufattahu lahum abwabus sama. Nah, wala yadukhuluna tu. Atas kepada. La tufattahu lahum abwabus sama. Atas fasih. Kalau bagi orang kata. La tufattahu lahum abwabus sama. Maknanya. La tufattahu lahum abwabu aljannah. Nah, itu dia. Wala yadukhuluna aljannah. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar. Dan mereka itu puak-puak kafir dan roh dia puak-puak munafik, puak-puak ahli syak, tidaklah mereka itu masuk syurga, tidaklah mereka itu sama sekali masuk syurga. Hanya siapa ke mana nak tak masuk syurga tu sehingga unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Allahu Akbar. Allah Ta'ala buat satu syarat yang cukup mustahil. Ya ta, puak ni nak masuk syurga bila utah tu boleh masuk lubang jarum. mana boleh masuk syurga. Orang atas kafir ni mustahil bagi dia nak masuk syurga kerana dia taklik dengan benda yang mustahil. Waliyazubillah min dalik, minta jauh daripada bala. Hani ni atas dasar yang besar lah. Kata setengahnya Al-Jamalu sini bukan mana unta tak. Maknanya tali perahu haraikat, haraikat setahun tu. Tali dah bersatih. Haa tu nak cucuk jarum haruat jahit. Jahit kain tu. Balah mana? Haa kalau tali tu boleh cucuk jarum haruat jahit kain. Maknanya di situ orang kafir berlanjut syurga. Itulah perbandingan Allah Ta'ala. Nah terhadap hamba dia yang kafir kepadanya. Waliyazubillah min dalik. Daripada kufur. Allah yang mengetahuilah hikmat gapo begitu lalu. Masya Allah. Tabarakallah. Waliyazubillah min dalik. Waliyazubillah min dalik. Itu kata setengah ulama. Inilah dalil mengatakan Allah Ta'ala tak benar sama sekali orang kafir masuk syurga. Semua orang kafir masuk neraka. Tidak boleh masuk sekali. Khalidina fiha. Bekallah mereka itu dalam neraka. Waliyazubillah min dalik. Dan satu lagi, semua kafir ni masuk syurga, masuk neraka ke tak? Yusilah banyak di antara ahli ilmu takallimin yang panggil. Ada setengah kata orang mukallik kafir, buat kafir mukallik, Bapak Isa ni kafir mukallik banyak. Terutama mukallik Yahudi dan Nasara. Orang Nasrani zaman lani, orang Yahudi zaman lani, orang panggil Yahudi zaman mukallik, kitab-kitab Injil dia tak baca, kitab Taurat dia tak baca, dia turut orang zaman dulu lah mana lah tu. Umat Islam Pak Isa pun dekat-dekatnya ada gitu juga. Nah, mukallik agama kafir ni kata setengahnya tak masuk neraka pula ni. Sebab ia tak serupa. Tapi sebenarnya, waktu pendapat yang marjuh. Pendapat yang rajahnya, iaitu semua orang kafir tak kira mukallik tak mukallik. Semua tu adalah dalam neraka dan tetap dalam neraka. Tak masuk syurga, melainkan teluh utama masuk dalam lubang jarum dulu. Waliyazubillah min zalik. Allahumma ajirna minan nar. Na'udzu billahi minal kufr. Allahumma inna na'udzu bika minal kufr wal faqr min adzabil qabr la ilaha illa anta. Berdoalah pagi petang sama dengan doa kita azkar nabawiyah tu, doa jauh daripada kufur. Tak sempat masuklah kufur kita. Nah, tak sempat masuklah kufur. Na'udzu billahi min dzalik. La ilaha illa Allah. Habis. Itulah wakadzalika najzil mujrimin. Demikian itulah kami itu memberi balas kepada orang yang mujrim, orang buat jahat. Orang jahat. Itu sebagai ekor ayat, nak cukup satu ayat, setengah ayat yang panggil. Kalau siapa rojak ayat suratul A'raf 40, temunglah supaya saya baca sana. Kalau ada ayat hubungi lagi tak payahlah saya baca, nak bagi rojak sendirilah nak jadi. Ya ayat ni kalau kita baca satu ayat patut tak ada ambil dulu, tak ada ambil ke dia, ia panggil tak cukup, tak jadi mari seka ayat yang penuh arti sangat dak. Maka nah siapa nak jadi ayat tu jadi pahal dengan penuh molat, ambil hak belum ada tu satu ayat, alik belakang tu satu ayat atau beberapa ayat, alik belakang beberapa ayat, barulah arti tu ganda molat dari tu baik molat insyaAllah ta'ala. Fayaqulullahu azza wa jal pahala tu Nabi baca ayat Quran siap. Ya hubung cerita klik semula. Ni yang panggil nak sakutkan makna ayat ayat ni dengan maksud ayat yang panggil. Nabi nak sakut dengan maksud ayat. Dalam suratul A'raf ayat 40. Nah. Kemudian Nabi yang kata lana pula. Lalu Allah Azza wa Jal berkata, tulislah kitabnya dalam gulungan ahli neraka si jin di pantat bumi sana. Alhamdulillah. Boh namalah. Nah, masuk nama long sabian dalam puak-puak ahli neraka waliyazubillah min dalik, waliyazubillah min dalik. Allah, itulah kerajaan Allah Ta'ala. Itulah nah, Allah Ta'ala sangat berkuasa. Allah Ta'ala dia boleh berhukum apa yang dia kandak. Apabila Allah Ta'ala ukub kita bahu habis, kita tak ada rahmat ya. Terimalah ayat ahli neraka waliyazubillah min dalik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kemudian ditolak ruhnya akan sebagai tolakan yang kasar. Allah, ya Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat maksudnya. Ini ayat salah lagi pula. Ayat salah lagi Nabi mid tengah juga. Apa dia lah nak? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih. Wa man yusyrik billahi fakannama kharra minas sama'. فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Ini cerita puak-puak jahiliah. Hunafa'alillah. Mereka itu bersih hati, cenderung hati kepada Allah Ta'ala semata-mata. Hunafa'na cenderung hati, bersih. Tolak, tertolak hati itu merik kepada Allah Ta'ala semata-mata. Ghaira musyriki nabi. Tidak bersyirik. Padahal mereka itu cenderung hati bagi Allah dan tidak bersyirik. Ini takik pada hunafa' hal juga lah. Hunafa' itu hal kepada hal sebelumnya. Nah, tidak bersyiriklah dengannya dengan Allah. Lepas tu, itu nak ayat kata gambar orang Islam. Ayat ni cerita orang wahji. Yang menggambarkan orang wahji zaman Nabi dulu tu, belum pada perintah haji tu, puak-puak kafir ni ke wahji nak tahu lah. Wahji ni pada arpa juga puak ada Mina, Muzdalifah, keliling Baitullah, lebih kurang lah. Supaya ngaji kita juga dari segi pakar tepat tu. Tetapi dia pusing tak apa kena. Kita tawah boleh kiri dah tawah kan ya. Nah, dia duduk tak supa mana lah. Sebab ugama dia ambil tu ugama saki-baki Nabi dulu juga. Cuma orang panggil kerana ugama sudah kodar, sudah seram. Sudah rosak. Diubah suai. Diubah pindah oleh manusia-manusia lepas pada tu. Kerana tak ada ilmu. Kerana tak ada berdasarkan kepada pegangan yang benar. Maka usah. Mereka itu orang panggil musyrikin. Orang Islam. Dia berugama Islam juga. Puan Abu Jahal, puan apa tu. Mereka itu wajin anak tahu Abu Jahal tu. Nah. Abu Jahal, Abu Ajin anak tahu Abu Lahab. Puan-puan tu wajin bersama-sama orang wajin. Bahkan tua. Sebagai ketua orang wajin. Dia matus. Tengah daripada pemimpin-pemimpin pihak wajin. Tapi dia orang bersyirik. Allah Ta'ala nak menafikan orang itu apabila Islam mari bawah pimpinan Nabi Muhammad. Islam wari gamal semula. Dia wari filah semula. Ak semula tubik jadi gamal lain. Hak dulu filah punah dah. Kalau nak tengok gedabuh belitik lah filah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dulu. Ribuan tahun. Nah, ribu-ribu tahun. Ini puluh keturun ni. Ambil Nabi Ismail sapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira tengok ini puluh keturun ni. Maka bahasa lama mana. Ini puluh tuk. Ada tengah riwayat kata 40 tuk. Sapa kepada Nabi Ibrahim. Sapa Nabi Ismail alaihi wasallam. Kalau seorang-seorang tuk tu 100. Artinya 4,000 tahun. Kalau seorang-seorang tuk tu 50. Artinya 2,000 tahun. Lebih banyak kepada masa Nabi pada masa kita lagi. Nabi pada masa Nabi dia hidup sampai masa kita ni 1400 tahun dah lah ni. Masa Nabi Ibrahim pada masa Nabi, pada masa Nabi kita. Berapa ribu tahun itu sejarah tidak kena jelas. Cuma ada orang kata tu. Nah, daripada Ismail sampai pada Ibrahim, ada sampai pada Nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada macam-macam riwayat 40-60. Tuknya. Nah, pasti dikiah daripada itulah. Tubik berapa puluh tahun. Jangka dan anggar tubik daripada situlah. Maka tubiklah agama yang pelesu ya bang. Satulah kita takut nak berlaku tempat kita ni takut belah-belah tu. No. Takut berlaku agama yang sudah jadi raik dah. 14,400 tahun dah agama Islam hari ni. Takut jadi raik. Sama telah tak makan kru dakwah je dah. Agama kita yang tak ada mocak lak dengan Quran dakwah je tempat kita ni. Keru tak ada lak dakwah je dah Pak kita. Quran sejak masa Islam 900 tahun dah negeri kita. Quran tak rajin pakar dengan jalan molek lagi sampai hari ni. Pak kita nak pergi pegang lak dengan penama. Tak suka zaman Nabi yang bagi Quran ikut temunano. Temung musyrikin baca tak ada musyrikin. Temung munafikin baca pada munafikin. Temung orang Islam sama Allah. Bagi juga dengan temurai Quran tu. Orang tempat kita tak ada makan siku dengan Quran sejak mula-mula mari Islam sampai hari ini lagi duduk balas buku Quran. Pada dari mana kita nak pergi cerak? Balas mana kita nak pergi pahal kata Islam tak ada tupu tempat kita? Balas mana kita nak yakin kata Islam duduk murni? Nak murni dengan buku apa bila Quran tak ada boleh makan siku lagi hari ini? Hadis, saya tak boleh makan siku apa hari ini. Itu ajaran asli. Dia pihak nak berlawan dengan Tuhan Esak dalam kubur pun. Nak berlawan dengan muka nakir pun. Dia kata, Qara'tul Qur'ana. Qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Kita qara'tu bila, amantu bila, saddaqtu bila. Kita duduk faham apa-apa ikut lah Quran. Ning jawapan kita pada muka nakir. Nah, kita nak jawab boleh kedak kalau kita sekadar ni kita bawa Quran ni kita nak jawab lagi boleh kedak belah tu. Berasa nak boleh terindia lagi buku Quran nak jawab kan bukan akhisa. Uliyazubillah min dalik. Percayalah bahawa sabalah tu tu tak kena. Percayalah tak kena. Kena percaya 100% lah benda ni tak kena. Nah, ya turun temurun lah. Sebab seroyak, sebab boleh dibelaknya. Sebab Islam hari tempat kita. Lepas pada Islam hari 800 tahun dah negeri Arab. Negeri Arab 800 tahun dah. Islam tu hampir-hampir nak padar juga dah negeri Arab. Nak seram dah negeri Arab pun. Mari siapa sini tukar Islam duk belah dah negeri Arab. Sebab tu mari hanyu-hanyu bobo boleh makan ekor-ekor gitu lah. Bah mari pun mari dengan selek-selek tak nak mari dengan cukup sekor dah Islam tempat kita. Ning rahsia dah. Kita kena sub juga ni orang panggil kita ngaji sejarah Islam ni penting. Supaya kita nak khabar kata Islam mari sampai tempat kita zaman Islam tu gemuk ke zaman Islam kuru. Kita kena ngaji benda melalah tu. Nah, zaman Islam tu jadi balah sarana di negeri Arab satu negeri ibu Islam. Apabila siapa hari ni, siapa kepada masa fahwah Islamiah, Islam ni sudah berkembang sikit sebanyak. Kita baru nak paling tengok kepada kita asli kita. Di situ marinya beberapa hantaman. Seolah-olah mari zaman 100 tahun itulah Islam yang murni 100%-nya. Hak mari nak beki itu adalah benda salah. Seolah-olah belah tu. Ya jadi belah tu. Sebab kita tak pakai tapai dakwah. Kita tak pakai tapai. Dah lak usiah kukuning kita tak pecah lak dakwah. Nah, ini benda dia jadi. Tapi saya tidak nak kata kepada tempat kita ni Islam salah 100% belakang tu. Tak. Tapi sekolah kita nak faham dalam pegangnya kita, kita orang Islam. Mari kita pacak fikir hadir kita lah ni. Bukan mari nak kata pada Allah, tahu sama salah tu. Tak. Mari kita pacak bincang diri kita sendiri. Bincang diri kita sendiri. Kita anak tepat ni. Allah Ta'ala memperlahirkan kita, memberanakkan kita dalam masyarakat yang tak biasa kenal Quran ni. Masyarakat yang kalau kenal Quran, waktu baca, waktu duk beringah-beringah, buat tua sikit, tak kenal dah Quran lepas pada tu. Kalau kenal sekadar baca, nak berimej tak kerti apa. Mari kita pakat fikir, isah ke diri. Jangan kita pasang, boleh kita kecek, nak jadi pasal puak kita kecek lawan puak ni. Jangan pasang tu tak kenal dah tu. Kita bukan kecek nak benar lah dunia ni, benar siap mana mati, ya tu lah. Kita nak kepada benar, kan nak kepada benar. Kita nak pada benar. Kalau nak pada benar, fikir dia benar-benar. Kalau nak pada benar, kita ambil. Berilah siapa nak pada benar, kita beri pada dia benar. Bukan peluang lagi nak cari kemenangan. Kita dah nak mati. Apa kita nak kira dengan benar lah. Kita fikir benar ke tak benar. Mati kita ni, mati tak suk. Hari kita ni, hari tak suk. Rahlah kita, rahlatul wujud wal khulud. Apa kita nak kacau, nak benar, nak gapa. Wapa kita tak wican diri kita ini molek? Wapa kita tak cuba istiham, tohmohkan diri kita ini molek? Hak mati dah biar dia. Sudah kata Allah Ta'ala lah mati dah tu. Jangan wakal lo dengan mati dah. Fikir dengan akal kita. Allah Ta'ala wui akal walaupun halu, walaupun sempit, walaupun singkat. Pada nak mikir hari kita tu pada berdasar pada ajaran Allah Ta'ala. Tak ada kata tak ada dah. Setiap orang yang boleh mikir. Walau jahil setara apa yang boleh mikir. Untuk maslahat diri dia. Tak ada orang tak ada mikir untuk maslahat diri. Nak fikir hak rumah boleh jadi tak ada. Nak fikir hak nak jadi ketua orang boleh dia tak ada. Untuk nak fikir hak diri dia tak ada orang tak ada. Nak fikir hak anak dia tak ada orang tak ada. Nak fikir hak isteri dia nak imolat masuk syurga kali dengan dia tak ada orang tak ada pandai. Dan tak ada orang tak semangat benda lah tu. Pakat semangat belakang nak fikir hak untuk diri. Pakat semangat belakang nak fikir hak untuk isteri. Pakat semangat belakang nak fikir hak untuk anak. Untuk anak mati kita tak apa lagi asal anak kita hidup. Tengok-tengok ni wakil lah hak tu. Tapi hak ni tak nak mikir sikit abuk bagaimana. Sebab itulah saya rasa benar seperti ni. Kita apabila kita masuk lak ni kita payah terbit lah dapat kita. Sebab kita duduk dengan lak tak kena. Nah, apabila kita ambil agama kita yang tidak bertopeng dan berasaskan kepada asas. Yang telah berasas dengannya oleh Allah dan Rasul dan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'ah dan oleh as-salafus salihin, maka kita berat lalu kita nak berpegang kepada benda apa. Quran kita talak, hadis kita talak, walaupun berimej seijmali tapi secara pelaksanaan kita talak habis. ijmali junjung beriman kepada Allah dan Rasul, hadis Quran, tapi secara pelaksanaan main nak mengaji, main nak mengajar, tolak habis. Bahkan menuduhkan yang mengaji tafsir dan mengaji hadis ini merupakan satu begitu begini. Itulah kejahilan yang cukup tinggi. Dan boleh kata, kita nak kata jahil pun tak juga. Itulah maklumat hak yang tahu tapi tak kena tahu belah tu. Nah, tahu belah tu tu tak kena. Boleh hadis tak jahil. Sebab ia boleh mengajar juga. Nak kata jahil dia mengajar juga. Nah, tapi tahu belah tu tu tahu tak kena. Cuba kita pakat fikir dengan akal sesungguh. Nah, tahu belah tu tu kena ke tak? Tak kena. Nah, dasar kita berfikir, dasar untuk mencari kebenaran, demi untuk pergi kepada hari yang kekal abadi. Bukan untuk kemenangan di alam-alam yang cukup sempit dan tidak ada harga dunia. Dunia tak ada harga. 1000 kali menang pun tak ada pakar berkala dunia. Nah, sedunia mari junjung kita pun tak ada arti gapa, mati kah kau juga kitanya. Nah, sebab itulah, maka jangan kita memberi harga kepada benda yang tak ada harga. Bahkan kita carilah harga kepada tempat yang berharga dengan sebenar-benarnya. Ni puak-puak Abu Jahal ni, dia musyrikin. Lalu itulah, dia buat haji juga. Bahkan saya doa banyak kali dah. Dia semaya juga. Bahkan dia puasa juga. Bahkan dia buat tabarok juga. Dia buat masjid. Dia bina tu. Dia tuai air pada api air buat haji. Dia buat segala benda kebajikan dia buat. Tapi kerana asas dia tu syirik, agama yang dia pegang kepada agama Nabi dulu tak adalah agama tidak benar, bukan mari daripada Nabi dak, maka di situ Allah Taala tolakkan segala-galanya. Hingga sampai Allah Taala kata, "Wa man yusyrik billah." Ayat-ayat seterusnya, "Wa man yusyrik billah fakannama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Dan barang siapa yang bersyirik dengan Allah, tak ada kata orang yang kufur dah. Tuhan ada dia, tapi dia syirik. Bersyirik dengan Allah ni, zaman Nabi yang kedadak bersyirik dengan Allah ni. Dan Nabi kikih buku syirik, siapa mati yang kikih buku syirik. Tapi tempat kita tak boleh kecek bak syirik. Yang kata puak ni puak wahim syirik orang. Nabi itu asyik mati dia hidup kecek bak syirik. Eh, jangan bersyirik dengan Allah. Jangan bersyirik dengan Allah. Sebab syirik buku besar. Tempat kita syirik buku tak besar. Tak boleh kecek bak syirik bak kita. Barangkali mungkin kerana silap sesengah orang kecek katik boleh jadi. Tapi yang pentingnya orang tempat kita ni, sama ada dia suka bersyirik ke. Apabila dia suka bersyirik orang gitu setuh dia agak dia tak sel. Boleh jadi. Oleh sebelah kalau benda lah tu. Kita kata tak ada banyak lah kalau ada apa pula. Atau dia tak faham makna syirik tu belah mana. Boleh jadi. Pentingnya, benda bersyirik dengan Allah ni benda besar. Bersyirik apa yang tak ada beragama tu lah. Wasa tak ada, tak ada pelat mana. Nyelari tempat kita ni. Habasal bersyirik dengan nama agama hatu berat. Bersyirik dengan nama apa yang beragama. Tapi beragama bisa bersyirik. Supaya dengan puak-puak musyrikin dulu bagi dia. Kata agama dia agama Ibrahim. Agama Nabi. Puak Muhammad ni main awak. Mengenak. Agama-agama yang telah kami dah pegang. Mari tu nenek moyang mari. Berapa lapis dah. Ya benarlah tu. Bimai dah ke benarlah tu. Bukan makna kita tu nak kata kepada masyarakat kita. Pada puak musyrikin. Seperti puak-puak jahiliah dulu. Tidak. Bimai benarlah ni patut kita kena ada timai-timai. Ambil tak kita sekali jaya sekali Abu Jahal. Nah, ambil tak kita sekali ambil Abdullah bin Ubay tak ada kita sekali aku ni serupa dengan Abdullah bin Ubay. Berteratak sekali pula acu-acu tengok serupa ke tak. Tu ya bukan kata nak. Kalau kita tu nak cuba bimbai ke sebanyak mungkin pada tiap-tiap orang terhadap diri dia. Tiap-tiap orang tu wajib membimbai terhadap diri tiap-tiap orang. Ambil Abdullah bin Ubay, pala munafiki mai tak tak pala kita sekali jaya-jaya. Kalau supaya saya ni tak jauh balak. Ambil Abu Jahal jaya-jaya mai tak. Abu Jahal awak haji juga, Abu Jahal semaya juga. Aku ni kena kedak dengan semaya. Namun akan supaya dengan Abu Jahal ada lawa atau semaya menurut Nabi Ibrahim. Padahal tak ada belah ni kali. Namun supaya kata kita boleh lawa semaya turun Nabi Ibrahim ni. Padahal ada kali. Namun seperti itu. Sebab itu kita perlu kena mari duk handai sama. Fahamlah. Zaman akhir lah ni. Kalau zaman Nabi dan Muduk Tahmah begitu lalu. Maka zaman-zaman belakang yang tak ada khilaf dah hadis katanya kau tak malak semacam ni. kita kena duk tahmah diri itu kau banyak lagi. Tahmah diri itu kena banyak lagi insya-Allah taala. Maka di situlah pada wa man yusyrik billah, barang siapa yang bersyirik dengan Allah taala. Fa ka'annama, maka seseorang-seorangnya kharra minas sama, dia tu jatuh daripada langit. Tu amai langit jatuh gelung-gelung. Kata ulama, Allah Ta'ala nak banding katanya, seolah-olah langit ni tempat iman. Siapa dia bersyirik turun daripada tinggi bangga ini, turun mari kepada lembah kufur. Turun pada perlembahan kufur. Turun mari atas bumi, insyaAllah turun pada lubang kufur. Jorang kekufuran, ya bang. Nah, turun mari situ. Kemudian, fatakhtafuhu tayr, maka menyambar akan dia oleh burung. Dari turun, jatuh mari, duk melayar-layar tengah udara, mari burung sama ambil. Au tahwi bihirrih, ataupun memupuk akan dia oleh udara. Angin duk awak gikut naik, gik jatuh, gik apa? Fi makanin sahih. Pada tempat yang jauh. Okey, pak jauh, angin bawa. Begitulah orang kufur, orang tak ada dasar. Melayar-layar tengah udara, tak tahu gapa. Kata setengahnya, ayat ini berbanding balas tu. Nah, berbanding balas tu. Tapi ayat ni dia mari di tempat roh ditendang oleh pihak kerajaan Allah turun mai ke bumi. Ayat mari ya maqam tu tempat ayat mari. Jadi asalnya fatutrahu ruhuhu tarha. Maka ditendang. Ditolak akan roh dia akan sebagai tolak yang keras. Di situlah Allah Nabi baca ayat ni sesuai dengan ayat wa man yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama. Kena tolak mari. Malaikat tolak daripada langit sana, orang naik langit. Bila nak minta buka pintu langit, Tuhan tak buka. Ditolak roh tu turun mari ke bumi. Ayat ni berhubung dengan tu ayat ni. Faka'annama kharra minas sama, jatuh daripada langit. Fatakhtafuhu tayr, mari di burung sama ambil. Nah, itu dia. Jadi dia baca tu sesuai dengan ayat. Nabi ya duk dengan ayat sama. Kita tak boleh tu ayat ni. Sebab ayat tak ada di sana kita ada. Ayat hak cirak-cirak dah kata kita menasabah nak kecep tu ni ayat ni. Nak kecep tu ni ayat ni malah. Tapi kita tak ingat ayat. Bukan tak ingat ngapa. Nah, seperti mana kita kata ngawi kafe. Qul ya ayyuhal kafirun. Tak ada siapa tak ngapa. Tapi tak hari buat kecep yang kafe. Ha, ni kafe ni hak kita tak boleh buat turut dia. Lakum dinukum waliyadi. Kita tak hari ayat tu. Tak hari ya tak kita. Sebab kita tak ada sign ayat. Ayat yang tak sah dengan orang-orang yang tak pakar berita. Nah, dia tak sah, tak mari. Tak ada nak panggil, tak mari, tak jinak. Duduk jauh, nak panggil dia mari sekali itu tak. Sebab kita bukan sahabat kepada Quran. Kalau kita sahabat kepada Quran sama, macam Nabi ni, mari pak kita berhubung dengan tu, perah masuk ayat. Mari pak kita berhubung dengan ayat tu ni, perah yang masuk ayat. Dia seli dengan ayat sama. Ini orang panggil supaya gigi, tatah gigi itu dengan mah-mah sama. Dia orang selik dengan mah-mah. Ayat ni menepati mah di celah-celah gigi yang banyak. Nah, ayat kata, tintakan perkataan tu dengan ayat-ayat Quran dan hadis tu comel. Nah, tu dia. Kita tak mari, benda tu tak mari. Ya. Ayat ingat dah tak mari. Nah, ayat ingat dah tak mari. Waliyahzubillah. Sama telah nak ngapa berjuruh. Kena duk panggil mari berjuruh. Tempat yang jauh, yang membinasakan. Lalu dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Mari roh kepada jasad dia. Untuk disoalkan. Masuk roh. Fatenai turun dan langit turun orang itu. Masuk dalam kubur semula. Masuk dalam jasad dia. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lalu dikembalikan rohnya kepada jasadnya untuk disoalkan. Dan datanglah kepadanya dua orang malaikat. Lalu keduanya menduduk. Kanya. Dua orang malaikat ni katanya mungkarun nakirun. Ada hadis lain kita akan baca pada minggu-minggu datang insyaAllah. Saya tak usah kata mungkar nakir tu. Oh ya muluk itu aja tak usah. Mana hadis kata mungkar nakir dah? Mungkar dah daripada mata hadis. Nak baji ilmu. Tahu belakang dah. Nak ketak ilmu dengan dalil lah ni. Karena akidah kita tak ada dalil ni tak sedap. Ibadat tak ada dalil pun tak sedap. Nak bagi segala pegangan kita dengan dalil, mesti kena wari dengan hadis yang mata wujud diserangai, masuklah pak mata. Tak anda baca, dengar sekaligus ini dah. Supaya sahabat-sahabat dulu dengar Nabi baca pada mereka. Tak anda baca, sahabat semua tak anda baca, tapi ia pandai dengar. Tak ada siapa orang semua tak tulis, pandai dengar belakang. Nah, sebab itu sahabat-sahabat dulu ada semua tu ummi, tak anda baca. Tapi ia dengar Rasulullah baca, tak ada apa-apa dah lah. Radiyallahu anhum jami'ah. Nah, oleh itu, maka kita minta kepada semua pengganti-pengganti Rasul daripada ulama, nah warasatul anbiya, bacakan hadis Nabi dengar kepada semua orang-orang yang sama ada ada mata atau tak ada mata, ada telinga saja, maka boleh mendengar. Dan datanglah keduanya, dua orang malaikat lalu keduanya mendudukinya. Dan keduanya bertanyakan dia, siapa Tuhanmu? Tanya. Ia menjawab, ha, aku tidak tahu. Ha, ni maknanya, tubik daripada bukit bahasa tertentu, bahasa manusia yang takut pada satu perkara tu, ia bernapak, ha, itu. Nah, hati pada orang tak ada ilmu, nah, orang gaduh, orang sibuk, orang tak tenang, orang takut. Dikatakan, ha, atau aku tidak tahu. Keduanya bertanya, apakah agamamu? Jawabnya, ha, aku tidak tahu. Tak tahulah kau dia. Padahal tahu nak tipu boleh berdoa kalau tak kerja yang ngapah dunia ni. Bukan macam pelakat senabat dunia, tak pakai lah dunia dalam berbahasa. Tak ingat, ha, dia ngapah dia jawab, tak ingat sabur. Nah, keduanya bertanya pula, siapakah ini lelaki Muhammad yang diutuskan kepadanya? Jawab, ya, ha, aku tidak tahu juga. Tak tahu belaka dia. Lalu Allah menyeru mereka di langit. Hambanya telah mendustai, maka sediakan baginya akan tempat dalam neraka.